sampai kepada Syaiban. Kemudian ia pindah ke sanad yang lain, Amrun An-Naqid wa Muhammad bin Rafi', ini dua orang gurunya yang lain, sampai nanti kepada seseorang yang bernama Ma'mar. Kemudian dia pindah lagi ke sanad yang lain yang baru dari gurunya Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, sampai nanti kepada Muawiyah. Jadi Al-Hajjaj bin Abi Utsman ujung dari sanad yang pertama, Al-Auza'i ujung dari sanad yang kedua, Syaiban ujung dari sanad yang ketiga, Ma'mar ujung dari sanad yang keempat, Muawiyah ujung dari sanad yang kelima. Kelima-lima orang ini mendapatkan hadis dari satu orang. Ya, kelima-lima orang itu meriwayatkan hadis dari guru mereka, Yahya ibn Abi Katsir. Yahya ibn Abi Katsir tidak heran dia memiliki murid yang banyak, yang nanti akan menyebar ke penjuru negeri Islam, dan dari mereka nanti Imam Muslim berguru. Walaupun tempat mereka bukan satu tempat, mereka berasal dari negeri dan daerah yang berbeda, tetapi ternyata Imam Muslim bisa berjumpa dengan mereka dan mendapatkan hadis dari Yahya bin Abi Katsir ini melalui jalur tersebut. Jadi Yahya bin Abi Katsir nanti sampai kepada Abu Hurairah, hadis yang pertama yang telah kita baca itu ada Yahya ibn Abi Katsir, dari situ sampai kepada Abu Hurairah sama dengan hadis yang pertama. Sanadnya dari Yahya ibn Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Ya. Yahya ibn Abi Katsir meriwayatkan dari gurunya Abu Salamah. Abu Salamah ini adalah anak dari Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Dia salah seorang dari tujuh ulama hadis, bila mana mereka satu generasi dari generasi tabi'in, bila mana mereka bersepakat dalam hukum fikih, maka pendapat mereka tidak akan mungkin ditinggalkan, karena keilmuan dan ketokohan mereka, kepakaran mereka. Salah satu dari tujuh ini adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf rahimahullahu ta'ala, yang berguru kepada pamannya, yaitu sahabat saudara dari ayahnya, teman dari ayahnya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Adapun bunyi hadisnya tidak ada di sini. Bunyi hadisnya tidak ada, dan dia adalah hadis yang pertama itu, yaitu Nabi SAW bersabda, La tunkahul ayyimu hatta tusta'maru wa la tunkahul bikru hatta tusta'zanu. Al-ayyimu wanita yang sudah punya istri, wanita yang sudah punya suami, wanita yang pernah menikah, janda, wanita yang pernah menikah dan dia janda, tidaklah dinikahkan kecuali dia diminta keputusannya, dimintai keputusannya, dan keputusannya secara lisan. Sementara gadis perawan juga dimintakan keputusannya, cuma keputusannya cukup, minimalnya cukup dengan diam. Ketika dia tidak menjawab, tidak memberikan komentar, terkadang memang disebabkan oleh besarnya masih sifat malu yang ada pada wanita yang perawan, karena pertama kali, sehingga ia tidak kuasa untuk melafazkan dan hanya diam saja. Dan diamnya itu, kata Nabi, merupakan tanda dari setujunya dia dengan lamaran tersebut. Itu bunyi hadis yang sanadnya dari beberapa jalur tadi kita dapatkan. Imam Muslim mendapatkan hadis ini dari jalur yang banyak, bukan dari yang kelima-lima jalur tersebut, bukan di satu tempat. Dia justru mengembara dan dia temukan di satu daerah seorang guru, kemudian gurunya itu menyampaikan kepadanya hadis, dan ternyata hadisnya sampai kepada Yahya bin Abi Katsir. Kemudian dia mengembara lagi, bertemu dengan guru yang lain, ternyata hadis yang sama juga didengarnya dari beliau, dan dia kumpulkan di sini, menunjukkan begitu kuat hafalan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan hadis setelahnya. 3398. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah ibnu Idris ani ibni Jurayj. Ya, ani ibni Jurayj. Ha, wa haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim wa Muhammad ibnu Rafi' jami'an an Abdul Razzaq wal lafdz li ibni Rafi'. Qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana ibnu Jurayj qala sami'tu ibna Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah ini seorang generasi tabi'in yang sangat masyhur dan banyak nukilan perkataan-perkataannya yang memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kaum muslimin. Di antara yang dinukilkan dari Abdullah bin Abi Mulaikah adalah ketika ia mengatakan saya berjumpa dengan sekian banyak para sahabat. Ya. Saya berjumpa dengan sekitar 30 orang sahabat. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Dia dari generasi tabi'in yang kecil atau yang menengah, tetapi dia bersempat berjumpa dengan sekian banyak para sahabat. Katanya, mereka yang saya jumpai itu semuanya mengkhawatirkan terjerumus kepada kemunafikan. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Para sahabat ini yang mengkhawatirkan nifaq. Ini apa yang dinukilkan dari Yahya dari Ibnu Abi Mulaikah. Yaqul, di sini beliau berkata, qala Dhaqwan maula Aisyah. Berkata Dhaqwan, budak dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Sami'tu Aisyata, saya mendengar, kata Dhaqwan, Aisyah radhiyallahu anha berkata, taqul, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jariyati yang yunkihuha ahluha. Saya bertanya, kata Aisyah, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang perempuan yang dinikahkan oleh keluarganya, yang dinikahkan oleh keluarganya atau orang tuanya. Atusta'mar amla, apakah wanita itu dimintai persetujuannya atau tinggal terima? Kalau sudah orang tua tetapkan menikah, pokoknya harus patuh. Apakah itu kenyataannya? Apakah itu yang terjadi? Apakah itu yang boleh dilakukan? Itu pertanyaan Aisyah kepada Nabi SAW. Wanita yang dinikahkan oleh ayahnya, oleh orang yang menjadi walinya, apakah dia dimintai persetujuan atau walinya yang memiliki dirinya sehingga dia kepada siapapun dia nikahkan terserah dia? Itu pertanyaan Aisyah. Faqala laha Rasulullah SAW, maka Nabi menjawab pertanyaannya, na'am tusta'maru, benar wanita itu dimintai persetujuannya. Jadi dirinya dia lebih berhak daripada ayahnya. Dia dalam masalah hak, dia lebih berhak daripada orang tuanya karena dia yang akan menikah. Ya, tidak ada unsur pemaksaan. Bukan seperti zaman Siti Nurbaya, kata orang. Pokoknya bila mana orang tua nikahkan dengan siapapun yang ayahnya kehendaki, sekalipun yang si perempuan ini tidak setuju, tetap mesti menerima. Ini dari dalam agama Islam tidak dibenarkan. Dan ini menunjukkan pertanyaan Aisyah radhiyallahu taala anha, menunjukkan betapa Islam ini mengatur semuanya. Apakah wanita itu dimintai persetujuannya atau cukup dengan keinginan dan kehendak walinya? Nabi SAW mengatakan, benar, justru wanita tersebut dimintai persetujuan. Yutusta'mar. Faqalat Aisyah, maka berkata Aisyah, faqultu lahu, saya berkata kepada Nabi, fa innaha tastahyi. Wanita itu biasanya bila mana dimintai, ini yang berbicara wanita, yang menjelaskan ini wanita, Aisyah ummul mukminin. Wanita itu bila mana dimintai persetujuannya, minta pendapatnya, terkadang dia tidak mampu untuk menjawab secara lisan karena malu luar biasa. Ya, dia tidak mampu untuk menjawab secara lisan. Faqal, maka kata Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW, fadhalika idnuha. Ia tidak menjawab, itulah tanda izinnya dia. Idza hiya sakatan, apabila dia diam, maka itu tanda dari dia setuju. Dia menyetujui lamaran tersebut. Menyetujui lamaran tersebut. Ini juga hampir sama dengan hadis Abu Hurairah yang tadi telah kita baca, wa idznuha antaskuta. Idznuha antaskuta dalam riwayat lain sumatuha. Diamnya wanita perawan ketika dihadapkan kepadanya lamaran seorang laki-laki oleh walinya, maka diamnya tersebut merupakan tanda dia menyetujui. Ya. Kalau seandainya dia tidak setuju, pasti akan ada reaksi-reaksi, baik itu dengan mencemberut, tidak ada reaksi yang lain. Misalnya dia empaskan pintunya, kemudian banyak tanda-tanda dia tidak setuju. Tetapi kalau dia diam saja dan tidak ada tanda dia menolak, maka diamnya itu merupakan tanda ia menerima lamaran dari laki-laki tersebut. Itu hadis ke 3398. Setelahnya 3399, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Sa'id bin Mansur wa Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Malik. Ha, kemudian ia berpindah lagi ke sanad yang lain, wa haddatsana Yahya ibnu Yahya. Wal lafdhu lahu qala qultu li Malikin haddatsaka Abdullah ibn al-Fadl An-Nafi ibn Jubair an ibn Abbas radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliyha wal bikru tusta'dhanu fi nafsiha wa idhnuha sumatuha qala na'am. Hadis ini dari Abdullah bin Abbas. Hadis ini dari sahabat Nabi, anak pamannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an. Ia meriwayatkan dari Nabi SAW, al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliyha. Al-ayyimu di sini memang para ulama berbeda pendapat tentang maknanya, tetapi di sini diartikan janda karena dia dilawankan dengan perawan. Ya, dia dilawankan dengan bikrun, yaitu perawan, maka maknanya adalah janda. Tetapi para dalam bahasa Arab, al-ayyimu ini bisa bermakna umum. Pokoknya wanita yang tidak punya pasangan itu ayyim. Ya, wanita yang tidak punya pasangan, baik itu janda ataupun yang belum pernah menikah, juga diistilahkan dalam bahasa Arab dengan al-ayyimu. Tetapi ketika di sini dilawankan dengan al-bikru yang artinya perawan, maka para ulama lebih banyak mereka condong kepada maknanya yaitu janda. Janda lebih berhak untuk menetapkan siapa pilihannya daripada orang tuanya, daripada walinya. Ya. Terkadang dia yang mengusulkan. Ya, dia yang mengusulkan kepada orang tuanya, saya ingin menikah dengan si fulan. Bagaimana menurut ayah? Ini janda. Karena memang dia butuh. Ya, dia butuh dan dia sudah berpengalaman melihat karena dia sudah pernah berhubungan atau sudah pernah hidup dengan seorang laki-laki, maka dia bisa melihat sisi positif dan negatifnya seorang laki-laki. Terkadang dia bisa mengusulkan, saya akan dilamar oleh si fulan dan saya sudah merasa nyaman dengan dia. Itu yang dimaksud dengan ahakku binafsiha min waliyha. Bila mana itu maknanya janda. Apalagi kalau janda yang sudah lama menikah, dia sudah bisa menilai laki-laki yang bisa menjadi pendampingnya, karena dia sudah berpengalaman dengan suaminya yang telah menceraikan atau suaminya yang sudah meninggal dunia. Intinya ini untuk perawan, dia lebih berhak memberikan keputusan, dan bahkan terkadang seperti yang saya contohkan, dia terkadang bisa mengusulkan kepada orang tuanya. Berbeda dengan dengan perawan, karena perawan dalam tuntunan Islam ya. Perawan dalam tuntunan Islam belum dikenal oleh siapapun juga. Dia belum pernah berhubungan dengan seorang laki-laki pun, laki-laki yang lain yang bukan muhrimnya, siapapun juga. Karena dia dalam bahasa Nabi SAW, dalam cerita para sahabat, mereka dikenal dengan zawatil khudur. Perawan-perawan itu adalah wanita yang bisa kita artikan wanita pingitan. Mereka senantiasa berada di rumah. Tidak ada yang pernah mengenalnya. Tidak ada yang mengenalnya. Berbeda dengan kondisi perawan di zaman kita sekarang ini, justru mereka yang datang membawa laki-laki. Ini pacar saya yang akan melamar saya, ini sudah bertentangan dengan tuntunan agama. Yang perawan itu di rumah. Makanya dia untuk ketika ada orang yang melamarnya, luar biasa, sehingga untuk mengangguk saja tidak bisa. Begitu jauhnya dia dengan berhubungan dengan laki-laki lain. Dia hanya tahu saudara-saudaranya, pamannya, laki-laki yang berhubungan mahram dengan dia. Dan dia diistilahkan oleh Ummu Atiyah dengan zawatil khudur. Zawatil khudur adalah mereka yang memiliki tempat khusus di rumah dan tidak pernah keluar. Kalaupun keluar, itu pada kesempatan-kesempatan tertentu. Misalnya dua hari raya yang mereka memang diperintah oleh Nabi untuk keluar. Ya. Umirna an nukhrija fil aidaini, kata Ummu Atiyah radhiyallahu an, al-huyyada wa zawatil khudur. Al-huyyad, wanita-wanita haid, dibawa keluar memeriahkan salat dua hari raya walaupun mereka tidak salat. Kemudian juga wanita-wanita yang memang tidak pernah keluar, karena tidak ada kebutuhan mereka keluar, yang mendidik mereka di rumah adalah orang tua mereka. Ini gambaran kehidupan generasi sahabat Nabi yang perawannya. Yang perawannya. Kalaupun mereka berkumpul, maka berkumpul sama wanita-wanita. Tidak pernah ada hubungan apapun dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Sehingga mereka tinggal hanya menghadapkan ketika ada laki-laki melamar mereka kepada orang tua mereka. Mereka disampaikan ke mereka, ada si fulan, anak si fulan dari keturunan begini, kriterianya begini, diceritakan kepadanya, dan hendak melamarmu. Dari gambaran itu, dan dia membayangkan laki-laki yang tidak pernah ia kenal, maka untuk menjawab iya tentu sangat sulit baginya. Berbeda dengan perempuan yang di waktu itu yang sudah menikah, dia sudah pergi kemana-mana dengan istri, dengan suaminya, karena dia sudah punya yang melindunginya. Maka dia sudah melihat keadaan dunia luar. Berbeda dengan perempuan yang pasti perawan, dia sudah mengenal dunia luar. Maka terkadang wanita yang janda ini terkadang bisa mengusulkan, seperti yang datang kepada Nabi SAW, Fatimah binti Qais kalau saya tidak salah, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ada dua orang yang datang melamarku, minta pendapat dari Nabi. Ada dua orang yang datang melamarku, yang satu Muawiyah bin al-Hakam, yang satu lagi saya lupa satu lagi. Nabi SAW memberikan pendapatnya, amma si fulan maka dia fasu'lukun la malala. Yang satu yang melamarmu itu, ini menunjukkan dia, karena dia janda, dia berani sampai meminta pendapat kepada Nabi SAW. Ini kejiwaan yang memang sudah diketahui oleh penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Maka aturan yang seperti ini, al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha, yang janda memiliki kebebasan untuk memilih, dan bahkan dia yang menghadapkan kepada walinya untuk dinikahkan, dan walinya ketika melihat laki-laki yang dihadapkan oleh anaknya ini yang sudah janda, dia juga cocok dengan agama dan akhlaknya, tinggal menyetujui dan menikahkan. Sementara perawan tidak demikian. Ini yang dimaksud dengan hadis ini, al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha, wal bikru tusta'dhan fi nafsiha wa idnuha sumatuha. Sampai di situ hadisnya. Ya. Sementara kata-kata qala na'am ini perkataan Imam Malik. Ya. Perkataan Imam Malik. Ya. Kenapa sampai Imam Malik mengatakan na'am? Karena di awalnya dia ditanya oleh guru, oleh muridnya, wahai Imam Malik, apakah engkau pernah mendengar hadis yang kamu dapatkan dari gurumu Abdullah bin Al-Fadl, dari Nafi' bin Jubair, dari Abdullah bin Abbas yang bunyinya seperti ini? Itu pertanyaannya, pertanyaan muridnya kepada Imam Malik. Imam Malik karena memang sudah mendengar hadis itu dari jalur yang sama, dia tinggal mengatakan na'am, iya saya mendengarnya, tanpa membacakan hadis itu lagi. Cukup muridnya saja yang membacakan hadis itu, dan dia tinggal mengatakan na'am, berarti muridnya tadi sudah berhak untuk meriwayatkan hadis itu dari Imam Malik. Makanya dia riwayatkan di sini, dari Imam Malik, dari Abdullah bin Fadl, dari Nafi' bin Jubair, dari Abdullah bin Abbas. Nabi SAW bersabda tentang perbedaan antara wanita janda dengan wanita yang masih perawan. Yang janda punya kebebasan dan punya kelebihan daripada perempuan yang perawan, pada dengan wanita yang perawan, karena dia tidak pernah berinteraksi dengan laki-laki lain. Sementara perempuan yang janda ini sudah melihat, sudah bergaul lama dengan wanita, dengan suami, mantan suaminya, sehingga dia bisa melihat kelebihan dan kekurangan laki-laki, sehingga dia diberi kebebasan untuk menetapkan lebih daripada walinya. Tetapi tetap saja walinya yang menikahkan. Ya, tetap saja walinya yang menikahkan. Wallahu ta'ala alam. Hadis berikutnya 3340. Ya. Oh maaf. Ya. Hadis 3400. Ya. Saya anggap tadi 39, ternyata 309. 3400. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Sufyan an Ziyad bin Sa'din an Abdullah bin Al-Fadl sami'a Nafi' bin Jubair yukhbiru an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-thayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyha wal-bikru tusta'mar wa idhnuha sukutuha. Sama dengan hadis yang tadi. Ya, dengan sanad yang baru. Kemudian setelahnya 3401, Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa haddathana ibn Abi Umar qala haddathana Sufyan bihadal isnad wa qala al-thayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyha wal-bikru yasta'zinuha abuha fi nafsiha wa idhnuha sumatuha wa rubbama qal wasmut wa samtuha iqraruha. Ini hadis Ibnu Abbas yang lain, dengan riwayat yang lain menjelaskan wanita janda lebih berani daripada wanita perawan. Itu saja, lebih berani, dan dia bisa sudah ada modal untuk membedakan mana laki-laki yang pantas untuknya dan yang tidak. Sementara yang perawan, karena dia tidak pernah berinteraksi dengan laki-laki, maka yang paling tahu tentang dia adalah, tentang laki-laki itu yang menilainya adalah ayahnya atau walinya, dan dia tinggal mendengar paparan biodata laki-laki tersebut dari ayahnya, dan dia bila mana menyetujui, maka setujunya cukup dengan tanda tidak dia diam, dengan tanda dia diam. Itulah hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Dan tadi kemarin saya sempat mendengar perbedaan wanita perawan sekarang dengan wanita perawan di zaman Nabi. Ya, wanita perawan sekarang sama dengan janda. Ya, sama dengan janda. Karena dia semua laki-laki sudah dikenalnya. Ya, sudah dikenalnya, sudah berhubungan dengan banyak laki-laki. Sementara janda satu orang saja. Dan dengan satu orang ini dia bisa menilai mana laki-laki yang baik, mana yang tidak. Apalagi kalau perpisahan mereka dengan perceraian, disebabkan perceraian, bukan karena kematian. Maka dia sudah pengalaman. Sementara sekarang perawan lebih dari janda. Sekarang janda malu-malu, tetapi perawan tidak ada malu-malunya, berdampingan, bergandengan, dibawanya ke rumahnya laki-laki lain. Sementara orang tuanya tenang-tenang saja. Ini sudah perubahan terbaliknya ajaran Islam yang diterapkan oleh kaum muslimin sekarang dengan apa yang diterapkan oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat Nabi SAW. Kita lanjutkan bab yang ke-10. Bab yang ke-10 bunyinya, jawaz tazwijil abi al-bikrat as-saghira. Bolehnya seorang ayah menikahkan wanita yang masih kecil. Sekecil ini sudah pantas menikah. Dan tentu ini kasusnya adalah kasus Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu kasusnya. Kasus Aisyah yang dinikahkan oleh Abu Bakar dengan Nabi pada umur 9 tahun. Pada umur 9 tahun. Baik, kita baca. Kalau kita sudah menyalahi aturan nikah di bawah umur, ini bertentangan dengan aturan negara kita. Baik. Hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis 3402, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, sebelumnya saya bacakan terjemahannya, ayah menikahkan anak perempuannya yang masih kecil. Maksudnya boleh. Ya, boleh. Ya. Sebagaimana yang ada dalam bahasa Arabnya tadi, jawaz, yaitu boleh. Boleh bukan berarti dianjurkan, bukan berarti sebuah keutamaan. Bila mana memang melihat dia pantas sudah menikah, seperti kondisi. Memang antara wanita satu dengan wanita yang lain berbeda. Wanita satu daerah dengan wanita daerah yang lain berbeda. Wanita Arab dengan wanita kita berbeda. Wanita Arab, ya tentu dengan postur mereka yang besar, ya. Kemudian hormon mereka juga berbeda dengan hormon wanita di negeri kita. Tentu di sini mungkin perbedaan yang dilihat oleh para ulama, sehingga tidak pantasnya wanita yang berumur masih kecil untuk masuk ke pintu atau ke dalam kehidupan rumah tangga. Baik, kita baca hadisnya yang pertama. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Abu Usama ha wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala wajadtu fi kitabi an Abi Usamah an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ini Aisyah yang bercerita, tazawwajani Rasulullah SAW li sitti sinin wa bana bi wa ana bintu tis'i sinin. Ya, kata Aisyah bercerita, saya dinikahi oleh Nabi pada umur 6 tahun, maksudnya akad. Ya, maksudnya akad nikahnya. Wa bana bi, dan mulai menjadi hidup sebagai pasangan suami istri, wa ana bintu tis'i sinin. Ketika itu saya berumur 9 tahun. Ya, saya berumur 9 tahun. Ini kisah Aisyah sendiri, cerita yang ia sampaikan kepada kita tentang keadaannya. Qalat, kata Aisyah, faqadimna al-madinata fa'iktu shahran fawafa sya'ri jumaymatan fa'atatni ummu ruman wa ana ala urjuhatin wa ma'i sawahibi fasarakhat bi fa'ataituha وما أدري ما تريد به فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت ها ها حتى ذهب نفسي فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دُحَنْ فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ. Ini kasus atau proses pernikahan Aisyah dengan Nabi SAW di Madinah. Diceritakan oleh beliau di sini. Awalnya dia menceritakan tentang umurnya. Saya dilamar atau dilakukan akad nikah dengan Nabi pada umur 6 tahun, kemudian sudah berkumpul sebagai pasangan suami istri di satu rumah pada umur 9 tahun. Kemudian dia bercerita. Ya, jadi lamarannya itu di Mekah, kemudian nanti berkumpul sebagai pasangan suami istri di Madinah. Qalat faqadimna al-Madinah. Saya sampai di Madinah hijrah, ya. Sampai di Madinah hijrah, fa'iktu syahran. Ya. dan saya sakit di sesampainya di Madinah selama 1 bulan. Dan memang seperti yang telah kita pelajari dalam Kitabul Hajj, bahwasanya di Madinah itu ada wabah, yang baru datang ke sana pasti sakit. Seperti Abu Bakar sakit, Bilal bin Rabah sakit, dan sahabat yang lain juga banyak sakit karena di situ ada wabah. Dan nanti wabah ini didoakan oleh Nabi untuk dipindahkan ke Juhfa, sebagaimana yang telah kita pelajari dalam Kitab Al-Hajj. Jadi selama 1 bulan sesampainya Aisyah di Madinah hijrah, dia sakit. Fawafa sya'ri Jumaimatun. Setelah itu rambutku tumbuh lebat sepanjang pundak. Mungkin kena sakit dan dia pun mulai semakin besar, semakin dewasa, semakin bertambah umurnya sampai di sana, maka rambutnya pun semakin panjang. Dan ini diceritakan fawafa sya'ri Jumaimatan. Jumaimatan itu panjang rambutku sampai ke bawah tulang rusuk. Ini fa'atatni Ummu Ruman. Maka datang kepadaku Ummu Ruman, istri ayahnya. Ya, Ummu Ruman istri ayahnya. Wa ana ala urjuhatin. Ketika itu saya berada di ayunan. Anak-anak. Ya. Urjuhatin wa ma'i sawahibi. Saya bermain-main dengan teman-teman di Madinah. Setelah sehat itu, selama 1 bulan di sana, dan 1 bulan dia sakit, kemudian terus berada di sana sampai pada umur 9 tahun. Dan ceritanya ketika dia bermain-main dengan teman-teman sebayanya, ya, bermain ayunan, fasara khatbi Ummu Ruman tadi memanggilku, fa'ataituha, lalu saya datangi dia, wa ma adri ma turidu bi, sementara saya tidak tahu apa yang mereka inginkan dari saya. Fa'akhadat biyadi, lalu dia membawaku dengan memegang tanganku. Fa'uqafatni alal babi, lalu saya ia tegakkan aku di depan sebuah pintu. Fa'kultu ha ha, maka saya berkata, karena terkejut, karena bertanya-tanya, ha, ha. Mungkin orang yang melihat sesuatu yang baru, maka dia mengatakan ha ha, hatta dhahaba nafsi, hingga tenang, mulai aku merasa tenang. Fa adkhalatni baitan, lalu beliau Ummu Ruman memasukkan saya ke dalam sebuah rumah. Fa idza niswatun minal ansar, dalam rumah itu sudah berkumpul wanita-wanita ansar. Fakulna alal khairi wal barakah, mereka mengucapkan kepadaku semoga mendapat kebaikan dan keberkahan, mendoakan. Wa ala khairi ta'irin, dan semoga engkau bersama sebaik-baik burung yang menerbangkan. Ini ungkapan doa, sebaik-baik burung yang menerbangkan. Fa aslamatni ilaihinna, lalu Ummu Ruman menyerahkan saya kepada wanita-wanita Ansar tadi. Fa ghasalna ra'si, lalu mereka membasuh rambutku. Wa aslahnani, dan menghiasiku. Jadi ini dalil pengantin itu, di pengantin wanita diberikan penampilan, dihiasi seperti yang dilakukan oleh wanita Ansar kepada Aisyah Ummul Mukminin yang ketika itu masih berusia 9 tahun. Fa ghasalna ra'si wa aslahnani, dan ia urus diriku. Falam yaru'ni, dan tidaklah mereka hal yang mengkhawatirkan saya ketika saya mungkin terheran-heran kenapa saya dilakukan seperti ini, sehingga sampai saya tahu berita akhirnya, yaitu illa wa rasulullah sallam duhan. Ya, saya dipertemukan dengan Nabi pada waktu duha. Fa aslamnani ilaih, maka mereka pun menghadapkan saya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semenjak itu, karena memang sudah akad, dan untuk masuk berkumpul bersama Nabi, itulah proses yang diceritakan oleh Aisyah Ummul Mukminin tadi. Untuk lebih jelas saya bacakan terjemahan hadis ini. Ya. Dari Aisyah tadi, ia berkata, Rasulullah SAW menikahiku ketika aku berusia 6 tahun dan beliau menggauliku ketika aku berusia 9 tahun. Aisyah berkata, kami datang ke Madinah, lalu aku sakit selama sebulan. Setelah itu rambutku tumbuh lebat sepanjang pundak. Setelah itu Ummu Ruman datang menemuiku ketika aku sedang bermain ayunan bersama teman-teman perempuanku. Ummu Ruman memanggilku, kemudian aku mendekat kepadanya tanpa aku mengerti apa yang dia inginkan dariku. Lalu dia memegang tanganku, kemudian menghentikanku di pintu. Aku berkata, ha, ha, hingga nafasku lega. Ummu Ruman membawaku masuk ke rumah dan ternyata di sana banyak perempuan dari kaum Ansar. Mereka mengatakan, semoga engkau mendapatkan kebaikan, keberkahan dan nasib yang baik. Itu yang ala ta'irin, ala khairi ta'irin. Itu yang menerbangkanmu, itu yang membawa, memimpinmu adalah yang terbaik. Ummu Ruman kemudian menyerahkanku kepada mereka, lalu mereka memandikanku dan meriasku. Maka aku tidaklah dikejutkan kecuali setelah munculnya Rasulullah SAW pada waktu duha, lalu mereka menyerahkanku kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mulainya beliau berkumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cerita yang tadi beliau sampaikan kepada kita radhiyallahu ta'ala anha. Tersisa dari hadis ini, dari bab ini, berapa hadis? 3, kita habiskan. Sementara hadis yang bab yang terakhir berapa? 2, kita habiskan saja. 3403. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Abu Muawiyah an Hisham bin Urwah ha wa haddatsana ibn Numair wal lafdhu lahu qala haddatsana Abdah wa huwa ibn Sulaiman an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat tazawwajani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu 6 sinin wa bana bi wa ana bintu 9 sinin. Ringkasan dari hadis tadi, Nabi SAW melamarku atau menikahiku pada umur 6 tahun dan menggauliku, artinya menjadi pasangan suami istri secara resmi pada umur 9 tahun. Berikutnya 3404, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Abdu bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar anil Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت 18. Ini cerita dari Urwah kemenakannya. Aisyah radhiyallahu taala anha mendapat menceritakan kepada Urwah bin Zubair kemenakannya bahwasanya Nabi menikahinya ketika berumur 7 tahun. Ada sedikit perbedaan di sini, yang tadi 6, yang sekarang 7. Ya, kemungkinan diungkapkan oleh Urwah 7 karena memang 6 itu akhir-akhir dari usianya 6 tahun dan masuk ke 7 tahun. Ya, masuk ke 7 tahun. Kemudian dia dihantarkan kepada Nabi sebagai seorang istri pada umur 9 tahun seperti yang tadi telah kita ketahui. Walu'abuha ma'aha. Dan permainan-permainan ketika dia dihantarkan kepada Nabi itu masih dipegangnya, maksudnya masih bermain-main, menunjukkan usianya masih kecil. Wa mata anha, dan Nabi meninggal dari Aisyah ketika Aisyah berumur 18 tahun. Ya, masih 18 tahun umurnya Nabi meninggal dunia. Ya, Nabi meninggal dunia, umur Aisyah ketika ia meninggal, ketika Nabi meninggal 18 tahun. Itu tambahan dari hadis yang telah berlalu. Hadis yang terakhir di bawah bab ini 3405, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Ishaq bin Ibrahim wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraib qala Yahya wa Ishaq akhbarana wa qala al-akharani haddatsana Abu Muawiyah anil A'mas an Ibrahim anil Aswad أن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 وبنى بها وهي بنت 9 ومات عنها وهي بنت 18. Sama dengan hadis Ibn Abbas dari Urwah tadi. Ini hadis dari Aswad An-Nakhai bahwasanya Aisyah bercerita, saya dinikahi oleh Nabi pada umur 6 dan bergaul dengannya menjadi pasangan suami istri yang resmi pada umur 9 dan Nabi meninggal dari Aisyah pada umur, yaitu ketika Aisyah berumur 18 tahun. Sama dengan hadis sebelumnya. Jadi bab ini sebenarnya kasus yang tidak banyak terjadi. Ya, kasus tidak banyak terjadi. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Aisyah. Nabi SAW melihat kesempurnaan itu. Melihat kesempurnaan pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka dia menikahinya pada usia 6 tahun resmi sebagai istrinya dengan akad, kemudian nanti menjadi pasangan suami istri yang sah pada umur 9 tahun. Dan umur 9 tahunnya Aisyah itu tidak seperti anak 9 tahun sekarang ini. Walaupun dia masih memang jiwanya anak-anak, masih bermain-main, tetapi akalnya dan hormonnya juga tidak seperti umur 9 tahun sekarang. Ya, tidak seperti umur 9 tahun sekarang. Dan di zaman para sahabat yang seusia beliau pun tidak sebanyak atau tidak banyak terjadi pernikahan. Tidak banyak terjadi pernikahan wanita seperti yang terjadi pada dia bermainan ayunan dengan teman-temannya yang lain. Sementara teman-temannya yang lain itu tidak menikah. Dia yang menikah. Ini menunjukkan kesempurnaan Aisyah secara jasmani dan rohani. Raganya memang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia yang manusia yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kesimpulan dari bunyi bab yang dari bab yang ke-10 tadi. Dia bukan merupakan anjuran dan dia juga bukan hukum umum. Ya. Jadi bisa tidak mungkin kita generalisir, kita umumkan hukumnya sehingga kita boleh menikahi anak di usia dini, tidak. Ya. Perbedaan antara Aisyah dengan wanita-wanita sezamannya pun sangat besar. Dan ini dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu yang terjadi. Wallahu taala alam. Bab yang terakhir di juz ini, bab yang ke-11, bunyinya bab istihbabu tazawwuji wa tazwid fi Syawal wa istihbabu dukhuli fi. Bab disunahkan menikah dan menikahkan orang lain pada bulan Syawal. Ya, ini kesimpulan Imam Nawawi. Dan disunahkan menggauli istri pada bulan itu. Ya, mulai resmi sebagai pasangan suami istri bergaul pada bulan tersebut. Ini kita lihat apa yang ada di bawah bab ini. Hadis nomor 3406. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harbin wal lafdz li Zuhair qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Sufyan an Ismail ibn Umayyah an Abdullah ibn Urwah an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal fa ayyu nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ahdha 'indahu minni qala wa kana Aisyah tastahibbu an tudkhila nisa'aha fi Syawal. Ya, ini pendapat Aisyah, perkataan Aisyah, Nabi menikahinya pada bulan Syawal dan resmi 3 tahun setelahnya menjadi pasangan suami istri berkumpul pada bulan Syawal juga. Ya, pada bulan Syawal juga, maka Nabi Aisyah berkata, "Fa ayyu nisa'in Nabi dan istri Nabi yang mana yang lebih banyak kebaikannya dariku ahdha indahu minni yang lebih diperhatikan oleh Nabi sehingga dikhususkan bulan Syawal untuk melamarku dan terjadi akad nikah dan masuk menggauliku pada bulan Syawal juga dan wa kanat Aisyah tastahibbu an tudkhila nisa'aha fi Syawal." Aisyah berpendapat sunnahnya atau ada kebaikan bila mana wanita itu dikumpulkan dengan suaminya pada bulan Syawal. Dari situ Imam Nawawi mengambil kesimpulan. Ya. Ya, karena sudah lewat bulan Ramadan, tidak dikhawatirkan apa-apa. Ya, tidak ada lagi puasa. Tidak ada lagi puasa dan Nabi SAW melakukan hal tersebut. Kalaupun ada waktu yang dianjurkan, maka apa yang dilakukan oleh Nabi pada Aisyah radhiyallahu taala anha, sementara yang lain tidak. Ya, Maimunah dinikahi Nabi pada bulan Zulhijjah. Ya, pada bulan Zulhijjah. Jadi perbuatan ini saya rasa hanya pendapat Aisyah radhiyallahu anha saja. Karena kalau bulan itu yang benar-benar utama, maka Nabi SAW akan menikahi istri-istri yang lain pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal. Ini hanya pendapat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wallahu ta'ala alam. Hadis yang terakhir 3407. Ya. Imam Muslim mengatakan haddatsanahu bin Numair qala haddatsana abi qala haddatsana Sufyan bi hadzal isnadi wa lam yadhkur fi'la Aisyah. Ya, ini sanad yang lain dengan hadis yang sama, cuma tidak ada tambahan yang di ujung bahwasanya Aisyah menganjurkan wanita-wanita untuk dipertemukan dengan suaminya pada bulan Syawal. Itu pendapatnya, dan dalam riwayat yang kedua ini tidak ada itu. Hanya sekedar cerita Aisyah Nabi melakukan akad nikah dengan dia pada bulan Syawal dan masuk menjadi pasangan suami istri pada bulan Syawal juga 3 tahun setelahnya. 3 tahun setelah itu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmatin Allah, bulan apapun bulan tidak ada ketentuan, tidak ada hal-hal yang dianjurkan atau yang tidak ada ketetapan waktu, tidak boleh di bulan ini, boleh di bulan itu, tidak ada ketentuan dalam agama, kecuali mungkin dalam bulan Syawal ini seperti yang terjadi pada Aisyah, dan itu bukan hanya bulan Syawal Nabi menikahi istrinya, di bulan yang lain Nabi juga menikahi istrinya seperti Maimunah bibinya Abdullah bin Abbas, seperti dalam kitab haji yang telah kita lewati bahwasanya Maimunah dinikahi Nabi pada bulan Zulhijjah di musim haji. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bukan bulan Syawal saja, dan itu hanya sekedar pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi bulan apapun juga tentu kita lihat bagaimana cocoknya dengan kondisi kita, dan memang sangat tepat di bulan Syawal karena kita orang yang berpasangan atau yang masuk ke mahligai rumah tangga itu sudah jauh dari ibadah puasa. Ya, jauh dari ibadah puasa karena baru selesai ibadah puasa, wallahu ta'ala alam. Hari ini tanggal 21 Sya'ban ya. 2 Sya'ban atau 1 Sya'ban? 30 Rajab. Ya, anggap saja 30 Rajab. Nanti kan bisa dirubah. 1438 Hijriah kita selesaikan bertepatan dengan 27 April 2017 kita selesaikan juz yang ke-6 ini. Insyaallah setelah Ramadan pula di bulan Syawal kita menikah. Di bulan Syawal kita ulang, kita menikahi istri yang baru, yaitu juz yang ke-7. Juz yang ke-7. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anna ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.